Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Man hafizal ayata falyaqra. Qra'u. Barakallahu fiikum. Kemarin kita sampai pada qauluhu mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dengan sebab air hujan itu berbagai macam ragam tumbuh-tumbuhan yang sebagiannya menyerupai sebagian yang lainnya. Pada lafaz ini, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, ada dua ihtimal. Ada dua kemungkinan maknanya. Yang saya tanyakan, ihtimal pertama itu apa? Endak ya Abdul Rahman. Abdul Rahman RY. Ihtimal yang pertama apa bentuknya? Kembali ke? Iya, kembali kepada pohon rumman, delima, dan pohon zaitun. Dari sisi mana wajhul istibahnya? Endak, Hamzah? Sisi keserupaannya dari sisi mana? Pohon dan daunnya. Dari sisi pohon dan daunnya ada wajhul istibah, sisi keserupaan, mirip gitu. Akan tapi ghairu mutasyabih fi thimar, tidak serupa dari sisi buahnya, berbeda antara buah rumman dengan buah zaitun. Rumman bulat ya, kalau sudah masak dalamnya itu merah kayak biji-biji gitu. Kalau zaitun beda, nggak sebesar rumman. Itu ihtimal pertama. Ihtimal kedua, kemungkinan yang kedua, apa, Abdul Rahim? Kembali kepada jami' al-asyjar. Kembali kepada seluruh pepohonan maupun buah-buahan. Bahwa sebagian dari pepohonan, baik pohon yang di situ buah-buahan maupun di situ biji-bijian, di situ juga ada yang mirip-mirip, akan tapi berbeda. Kayak pohon padi saja, varietas yang bermacam ragam. Nah, kalau kita lihat dari kejauhan di pesawahan itu, seakan-akan satu jenis padi, tapi masing-masing petak sawah terkadang berbeda jenisnya. Nah, Itu makna mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Wal kull yantafi'u bihi al-ibad wa tafakkahun. Dan masing-masing dari pepohonan tadi, hamba-hamba Allah itu ngambil manfaat darinya, merasakan manfaat darinya. Baca Al-Qur'annya, mohon di waktu yang lain. masing-masing hamba merasakan manfaat dari tumbuh-tumbuhan maupun pepohonan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik adamiyun anak Adam maupun dari kalangan al-hayawanat binatang-binatang. Walihada la wayaqtatun wayaqtabirun, bahkan mereka menjadikannya hasil dari buah tersebut sebagai bahan makanan pokok, seperti kayak padi makan pokok bagi kita negara Indonesia, ada yang makan pokoknya gandum, ada yang sagu dan seterusnya, masing-masing daerah wilayah berbeda. Wayaqtabirun, dan mereka mengambil pelajaran dari itu semua. Allah turunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan biji-bijian, kemudian tunas, bersemi, menghijau, keluar bunga, keluar buah, buah pun mulai dari tahapan-tahapan pentil masih kecil, kemudian membesar, mengkel sampai masak. Nah, lihada walihada amara ta'ala bil-i'tibar bih. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil pelajaran dengannya. Tafakkur, merenungkan, mentadaburi. Faqal ungzuru nazra fikrin wa'tibarin. Kalian lihatlah, perhatikanlah dengan perhatian yang diiringi dengan memikirkan, merenungkan, mengambil pelajaran. Ila samarihi, kepada buahnya. Masing-masing pohon buahnya berbeda-beda, walaupun kadang ada yang mirip. Al-asyar kulliha, jadi kalian renungkanlah, tadaburilah kepada setiap pepohonan atau seluruh pepohonan. Khususan an-nakhl, khususnya kurma, ya kurma. Adapun disebutkan yang empat macam buah ini menunjukkan memiliki keistimewaan dibandingkan buah-buah yang lainnya. Idza asmara wa yan'i, ketika berbuah dan telah memasak dan telah masak buahnya. Ai unzuru ilaihi waqta ittila'ihi wa waqta najjihi wa inaihi. Maksudnya kalian perhatikanlah, renungkanlah masa munculnya. Ketika mulai muncul buah, apa muncul bunga, kemudian muncul buah, membesar. Dan demikian pula pada masa masaknya. 6. Dan berbeda buah dalam keadaan sudah masak dengan yang belum masak, dari tangkainya, warnanya. Nah, yang mengamati akan paham, seperti semangka. Nampak beda sekali mana semangka yang sudah masak, mana yang belum. bagi yang mumarosah, memang benar-benar menekuni, menggeluti dengan mudahnya untuk membedakan mana yang matang, mana yang masih mentah. Demikian pula durian, juga ada masing-masing keadaan yang berbeda. Fa inna fi dzalika ibaron wa ayatin yustadallu biha ala rahmatillahi wa sa'ati ihsanihi wa judihi wa kamalif wa kamali qidarihi wa inayatihi bi ibadihi. Maka sesungguhnya yang demikian itu terdapat ibaron, pelajaran-pelajaran, dan terdapat tanda-tanda yang dijadikan petunjuk dengannya tentang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Kita tidak cukup hanya mengkonsumsi makanan pokok saja. Badan kita butuh vitamin C, vitamin B, dan vitamin yang lainnya. Nah, di antara vitamin C adalah melalui sebab buah-buahan. Itu pun buah-buah tertentu yang kandungan vitamin C, ada kandungan vitamin C-nya. demikian pula menunjukkan tentang luasnya ihsan, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Demikian pula menunjukkan tentang luasnya jud, kedermawanan Allah. Allah maha dermawan, pemurah, sehingga hendaknya seorang hamba jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wa kamal iqtidarihi, sempurnanya akan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Seberat apapun perkara yang kita hadapi, sebesar apapun keadaan yang akan kita hadapi, maka semua itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-matlub minna, yang dituntut dari kita adalah benar-benar sidqul i'timad waluju wasiqah bih. Jujur di dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung kepadanya, siqah, percaya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu jalankan sebab semaksimal mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menurunkan pertolongannya, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi. Ahamu syai adalah kita aluju ilallah, tawakal alai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siqah bih. Kemudian al-akhdhu bil asbab al-ma'zun asy-syar'i, yang diizinkan oleh syar'i. Wa inayatihi bi ibadihi, dan menunjukkan pula tentang perhatiannya Allah kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan riayah tamah yang sempurna kepada hamba-hambanya. Ketika seseorang mendapatkan perhatian dari orang lain, betapa senang diperhatikan keadaan dirinya, diperhatikan urusan-urusannya dalam keadaan yang memperhatikan sesama manusia. Namun mungkin dia memiliki kelebihan dari yang lain. Nah, min babin aula, terlebih lagi kalau memperhatikan adalah Allah Zat yang maha sempurna. Maka ini semua barakallahu fikum memberikan kelaziman, kekonsekuensian kepada kita semua agar kita mengibadahi Allah semata dan meninggalkan segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah. Betapa besar, betapa luas rahmat dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kedermawanannya, perhatiannya kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah lebih sayang terhadap hambanya sebagai apa melebihi sayangnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara yang akan merusak akal. Khamr Allah haramkan, karena itu akan merusak akal. Orang kalau sudah konsumsi minuman keras, baik narkoba maupun yang sejenisnya, otak akan rusak, ngebleng, enggak bisa lagi berpikir sehat. Walakin laisa kullu ahadin ya'tabiru wa yatafakkaru, akan tetapi tidak setiap orang, ya, tidaklah setiap orang dia ya'tabiru, mengambil ibrah dari tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang Allah ciptakan. Enggak semua orang mampu dan mau mengambil pelajaran dan mau merenungkan. Walaysa kullu man tafakkara adraka al-ma'na al-ma'suda. Dan tidaklah setiap orang yang mau memikirkan itu pun mampu mendapatkan, menggapai makna yang dimaksud oleh ayat. Jadi tidak semua orang mau memikirkan, merenungkan. Yang mau memikirkan dan merenungkan pun belum tentu sampai pada makna yang dimaksud dalam ayat ini. Menunjukkan ketika seseorang mampu memahami ayat-ayat ini, 6, maupun yang lainnya tentunya, dengan makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan nikmat besar. Dan mungkin di antara kita baru kali ini mendengarkan penjelasan seperti ini, mentadaburi, merenungi dari tertumbuhan-tertumbuhan dan pepohonan-pepohonan yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Allah dari pepohonan-pepohonan dan tertumbuhan yang telah menghijau tadi mengeluarkan darinya buah yang banyak. Buah yang banyak di situ mencakup baik dari jenis macamnya maupun dari segi hasilnya. Sekian banyak macam, bermacam ragam pohonan-pohonan. Demikian pula dari segi buahnya yang dihasilkan. Kita ambil contoh padi. 1/4 hektar paling model bibit 5 kilo gabah. 5 kilo gabah disebar, disemai. Kemudian tumbuh. Allah yang menumbuhkannya. Sampai beberapa hari. Maka semen itu sudah bisa dipisahkan, ditanam di lahan. Satu helai ditanam, nanti muncul di situ anaknya, sehingga menjadilah satu rumpun. Dari satu rumpun, masing-masing mengeluarkan buah. Gabah satu biji loh itu. Kalau direnungkan, satu dapur, satu rumpun, kalau kalian ngitung, mumet sendiri deh, berapa biji itu gabahnya. Lah ini sekian banyak. Ya subhanallah. Siapa yang menumbuhkan itu? Siapa yang mengeluarkan buah darinya? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum tentu sebelum memahami atau mempelajari tafsir ini kita memahami sampai sejauh itu. Paling ngertinya ya nanam padi modal sekian, balik sekian, kadang untung, ada tumpangan, kadang draw, kadang rugi, gagal panen, tapi enggak sampai merenungi sampai sedalam itu. Nah, maka ketika seseorang mendapatkan pemahaman dengan makna yang dimaksud dalam ayat, itu merupakan nikmat besar tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti ini. Jadi orang yang merenungi pun belum tentu sampai sedalam itu. Nah, walihada, oleh karena inilah, qayyada ta'ala al-intifa'a bil ayati bil mu'minin. Oleh karena inilah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkait, membatasi bahwa yang bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala batasi hanya orang beriman saja. Makanya kemarin dari awal saya katakan, renungan-renungan yang seperti ini hendaknya semakin menambah keimanan seseorang. Mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik syar'iyah maupun kauniyah. Jangan justru malah semakin menjadikan seorang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir ayat, Inna fi dzalikum la ayati liqaumi yu'minun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda tentang kesempurnaan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Hanya mereka yang mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal mu'minina yahmiluhum ma ma'ahum minal imani alal amal bimuktadayatihi walawazimihi allati minha atafakkuru fi ayatillah wal istintaj minha ma yuradu minha wa matatulu alaihi aqlan wa fitratan wa syar'an. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman, yahmiluhum ma ma'ahum minal iman, apa yang ada pada mereka, apa yang bersama mereka dari keimanan, itu akan membawa mereka, akan mengantarkan mereka kepada pengamalan, beramal dengan apa menjadi tuntutan imannya dan kekonsekuensiannya. Di antaranya tuntutan dari iman dan konsekuensi darinya adalah at-tafakkur, memfikirkan, mentadaburi tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengambil natijah, hasil, mengambil manfaat darinya, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yuradu minha, sesuai dengan apa yang dimaksud, yang diinginkan darinya, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa matadulu alaih, demikian pula apa yang ditunjukkan atasnya, baik secara akal, secara fitrah, maupun secara syar'i. Secara akal-akalan saja ya, kita sudah tahu, yang menurunkan hujan Allah, kemudian yang menumbuhkan biji-bijian Allah, setelah tumbuh biji-bijian tadi, yang membesarkan tumbuhan tadi, sampai berkembang-berkembang, sampai saatnya buah, kemudian keluarlah buah, itu semua Allah. Secara akal, berarti yang disembah siapa? Ya Allah. Terus, yang nyembah patung, nyembah batu, pohon, kuburan, mampukah mereka itu menurunkan hujan? Enggak mampu. Mampukah menumbuhkan biji-bijian? Juga enggak mampu. Mampukah mengeluarkan buah? Juga enggak mampu. Secara akal, berarti juga menunjukkan dengan jelas bahwa mereka itu enggak berhak diibadahi. Secara fitrah, fitrah manusia juga sangat jelas. Fitrah menunjukkan bahwa yang disembah adalah zat yang memiliki kesempurnaan tadi. Apalagi secara syar'i lebih jelas lagi ya kawan. Maka dari itu, sekian banyak di dalam ayat Allah berhujjah, berargumentasi atas tauhid uluhiyah menggunakan tauhid rububiyah. Kalian saya yakin pada hafal surat Al-Baqarah ayat ke-21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini tauhid apa ya, kawan? Sembahlah Rabb kalian. Tauhid uluhiyah. Berdasarkan apa Allah memerintahkan sembah Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini tauhid apa? Rububiyah. Walazina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamarat. Dan dialah Allah yang menurunkan, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian, sehingga dengan mudahnya kita berdomisili di atas muka bumi ini. Coba kalau jadikan bumi miring, alangkah susahnya kita. Secara umum bumi datar. Yang menurunkan hujan dari langit, kemudian dari hujan itu Allah mengeluarkan berbagai buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rizki untuk kalian. Ini semua tauhid apa ya kawan? Rububiyah. Maka di akhir ayat Allah tekankan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Sesembahan-sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah, kalian agungkan sebagai mereka mengagungkan Allah. Kalian cintai sebagai mereka mencintai Allah. Kalian takut kepadanya sebagai mereka takutnya kalian kepada Allah. Jangan kalian lakukan seperti itu. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu yang mencipta kalian itu Allah, yang menurunkan hujan Allah, memberikan buah-buahan kepada kalian Allah. Jadikan sesembahan-sembahan yang kalian jadikan sekutu bagi Allah, enggak mampu berbuat apa-apa. Subhanallah. Sekian banyak ya kawan, dalam ayat Allah berhujjah atas keuluhiannya menggunakan kerububiahannya. Maka dari itu kalau pada ahli ilm, anna tauhidar rububiyati dalilul awdah ala tauhidul uluhiyah. Bahwa tauhid rububiyah itu adalah dalil yang paling jelas yang menunjukkan tentang tauhid uluhiyah. Nah, jadi hendaknya kita sebagai seorang mukmin menjadikan ayat-ayat yang seperti ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya kita harus menyembah, mengibadahi hanya Allah semata. Jangan kita lakukan penyembahan kepada selain Allah, apapun itu bentuknya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dengan ini selesai pula kita dari tafsir surat Al-An'am ayat berapa ya kawan? Ke-99. Walhamdulillah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.